Qadarullohumma syafa'al. Tadi tiba-tiba siaran Facebooknya terputus dan mungkin rekaman atau kajian yang di Facebook kemungkinan juga hilang. Semoga bisa nanti diupload untuk rekaman kajian ini melalui audio. Subhanakallahumma bihamdik, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.